278 dan 277 puluh sembilan. Allah Subhanahu wa Taala memanggil kita semua, wahai orang-orang yang beriman, karena mereka yang akan mendapatkan manfaat dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian dari siksa Allah Subhanahu wa Taala. Maka jalankanlah perintah-perintahnya, tinggalkanlah larangan-larangannya. Wa dharu ma baqiya min ar-riba. Allah Subhanahu wa Taala perintahkan kepada kita, dharu, tinggalkan ma baqiya min ar-riba, apa yang masih tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jikalau kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pada izin Allah Subhanahu wa Taala telah memanggil kita dengan panggilan keimanan dan memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan hal perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku riba, meminjamkan uang. Ketika sudah datang waktunya untuk melunasi, maka si pemilik harta mengatakan, kamu bayar atau kamu kembali. Kamu bayar atau kamu bayar sebulan kemudian, tetapi nanti kamu tambahi. Ini namanya riba al-qabd, ini namanya riba nasiah, riba dengan sebab adanya tenggang waktu. Ada juga yang dikatakan riba al-qabd, riba tambahan dalam harta benda tertentu. Az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati mislan bimislin yadan biyadin. Faman istazada aw zada faqad arba. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, emas dengan emas, perak dengan perak, mislan bimislin, sama jumlahnya, yadan biyadin, harus kontan semuanya. Maka siapa yang minta tambahan atau menambahi, maka dia telah berlaku riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan, atau Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akil al-riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba dan yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya. Lima orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam satu transaksi riba. Yang memakannya, rentenirnya, yang meminjamkan uang, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Yang memberikannya, yang membayarkannya, yang meminjam, kemudian ketika mau melunasi, dia memberikan tambahan, dan memang sudah disyaratkan sebelumnya, dia juga dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Katibahu, penulisnya, sekretarisnya ataupun sederhananya yang menuliskan transaksi itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidai, dua saksi yang biasa menjadi saksi dalam transaksi juga demikian, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, tinggalkanlah riba yang masih tersisa apabila kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita orang yang beriman terhadap Allah Azza wa Jalla, maka kita akan takut kepada-Nya. Kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, pasti juga beriman dengan hari akhir, yang di sana akan kita mendapatkan balasan dari apa yang kita amalkan. Tentunya ketika kita senantiasa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan hukuman yang setimpal apabila Allah tidak berkenan untuk mengampuni dosa kita. Zalu mabaqiya minar riba in kuntum mu'minin, apabila kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 176 yang dikatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah mulayuhibukum kulla kabbalin azim. Allah menghapuskan barakah dari riba dan Allah mengembangkan sadaqah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang dengan orang yang kafir dan banyak berdosa. Riba tidak membawa barakah. Dihapuskan, dihilangkan barakahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebaikan. Maka meskipun mereka orang-orang yang meminjamkan uang pada rentenir dan sejenisnya, meminjamkan uang yang kemudian mendapatkan tambahan ketika mereka menerima kembali uang mereka, ataupun saat setiap bulan melakukan cicilan, nampaknya bertambah, nampaknya banyak yang mereka miliki, akan tetapi itu hanya menambah dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, tinggalkanlah riba yang masih tersisa apabila kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam taf'alu fa'dhanu bi'amrin min Allah wa Rasul. Jika kalian tidak lakukan, jika kalian tidak tinggalkan riba, maka umumkanlah peperangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Waliyadubillah, orang yang masih melaksanakan riba, bertransaksi dengan riba, pinjam-pinjam dan sejenisnya dengan riba, orang itu dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan tentunya siapa yang berani, siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتُمْ, dan jikalau kalian bertaubat, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, jikalau kalian bertaubat, maka bukan berarti akan hilang harta kalian yang kalian pinjamkan. لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, milik kalian, jatah kalian, hak kalian, modal utama, Rasul Anwar, modal yang kalian pinjamkan kepada orang lain tetap menjadi milikmu. Tetapi riba itu bukan milikmu. Riba itu satu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, la tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Tidak diambil harta kalian, dikembalikan kepada kalian, dan itu adalah hak kalian. Tetapi jangan kalian membalimi orang lain, menindas, menginjak orang yang sudah lemah, terbakat, pinjam uang untuk bayar keluarganya yang sakit, kemudian dia malah kehilangan rumah, kehilangan sepeda motor dan sebagainya, gara-gara rentenir, gara-gara bunga yang harus dia bayarkan, sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah pepatah bagi orang miskin yang jatuh di tangan rentenir, pinjam kepada mereka uang karena sangat membutuhkan, tetapi diinjak, ditindas sedemikian rupa, mereka orang-orang yang seperti itu adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa lisa'il al-muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أجمع رحمني ورحمكم الله dalam salah satu fatwa dari Syekh Wadi bin Hadi al-Maghari hafizahullah ta'ala, bagaimana dalam maksimum fatwa beliau, beliau ditanya tentang seseorang apakah boleh meminjam uang dari bank untuk membangun rumah. Maka Syekh Wadi bin Hadi al-Maghari hafizahullah ta'ala menjelaskan, kalau seandainya kamu butuh untuk makan, butuh untuk membeli sepotong roti, kemudian kamu harus meminjam ke bank, itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan darurat membolehkan untuk makan bangkai, untuk makan babi dalam keadaan darurat, tapi tidak pernah ada pembolehan makan riba dalam keadaan darurat. Maka beliau menyarankan, kalau seandainya dalam keadaan yang gawat kamu harus mati, lebih baik mati kelaparan daripada mati dalam keadaan meminjam uang dari bank. Akhirnya jelas-jelas riba harus ada bunganya. Maka jemaah, fenomena yang ada pada masyarakat kita, sedikit-sedikit pergi ke bank pinjam uang untuk mengerami rumahnya, untuk beli sepeda motor, untuk ini, untuk membelikan motor anaknya dan sebagainya, ini adalah satu hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjanjikan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia perkirakan. Demikian juga orang yang berbisnis, orang yang berdagang, semestinya bersabar. Modal yang dia miliki, modal dengan beberapa temannya, itu lebih baik, lebih membawa barakah daripada besar, tapi itu semua dari pinjaman bank. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman dan takwa serta bimbingannya kepada kita, sehingga semakin hari kita semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد عن حبك وعن بعضهم منك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبرر به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوالد منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عندنا. وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.